Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ahibati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Ja'di rahimahullahu ta'ala. Masih melanjutkan hadis yang ke-26, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 yang tidak diberi seorang pun dari kalangan para nabi sebelumku. Nusirtu birru'abi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilemparkan rasa takut kepada musuh sejarak 1 bulan. Nasirata syahrin. Wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku bumi atau tanah ini semuanya sebagai tempat sujud dan suci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli. Maka siapapun dari umatku yang salat menjumpainya, mau sudah masuk waktu salat, maka salatlah di tempat yang dia dapat di tersebut, yaitu di tempat sujudnya itu, di tanah tersebut. Ini yang kedua. Wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tuhalla li ahadin qabli. Dan dihalalkan bagiku ghanimah, harta-harta ghanimah, harta-harta rampasan perang, yang tidak dihalalkan kepada seorang pun dari kalangan para nabi, para rasul sebelumku. Kemudian yang keempat, nah ini baru sampai 3 yang sudah kita baca. Aku diberi pertolongan dengan dilemparkan rasa takut pada hati-hati musuh jarak 1 bulan, Nabi dan kaum muslimin belum berangkat, mereka sudah takut. Kemudian yang kedua, dijadikan bagiku bumi ini semuanya tempat sujud dan suci. Namun ada tempat-tempat yang dikecualikan, yang dilarang untuk salat di situ dengan dalil-dalil yang lain, seperti makbarah, tempat pekuburan, ini dilarang salat di pekuburan. Wal hammam, di toilet, tempat toilet atau WC. Wa atanil ibil, tempat mendurungnya unta. Demikian juga al-maksub wan-najis, tempat yang merupakan diambil secara gosob tanpa izin. Ini tidak boleh digunakan untuk sholat. Wan-najis, tempat yang di situ ada najis. Karena disyaratkan bagi orang yang sholat harus suci badannya, suci tempatnya, suci pakaiannya. Ini sudah kita baca. Kemudian wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tuhalla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku harta-harta ghanimah yang tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku dari kalangan para nabi, para rasul. Ini menunjukkan keikhlasan yang lebih bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketika mereka berjihad fi sabilillah. Mereka dibolehkan, dihalalkan untuk mengambil harta ghanimah. Setelah mendapatkan harta ghanimah yang banyak, kemudian dibagikan. Jadi tidak boleh mengambil sebelum dibagikan. Kalau sudah dibagikan, baru boleh mengambilnya. Sedangkan para nabi yang sebelumnya, para rasul yang sebelumnya, tidak boleh mengambil harta ghanimah tersebut. Kalau mereka mengambil harta ghanimah, mereka akan berkurang keikhlasannya, keikhlasan untuk berjihad fi sabilillah. Nah, kemudian kali ini yang keempat, wa u'titu syafa'ah, aku diberi syafa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kelebihan, diberi kekhususan yang tidak diberikan kepada para nabi yang sebelumnya, tidak diberikan kepada para rasul yang sebelumnya. Yaitu apa? Yang keempat, diberi syafaat. Wahiyya syafa'atul uzma. Syafa'at di sini adalah syafa'at al-uzma. Jadi syafa'at itu definisinya macam-macam. Ada syafaat ketika di dunia ini seseorang menolong orang lain, memberikan pertolongan. Misalkan kita memiliki kedudukan, kemudian kita memberikan kemudahan kepada orang lain, kepada saudara kita dalam mengurus permasalahannya, dalam mengurus hal-hal yang perlu untuk disegerakan. Kita mudah untuk memperlancar kebutuhannya tersebut. Ini merupakan syafaat. Atau dua orang yang sedang berselisih, kemudian kita memberikan kemudahan untuk berdamai di antara kedua orang tersebut. Ini adalah juga syafaat. Ini syafaat ketika di dunia. Adapun as-syafa'ah di sini adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung ketika di hari kiamat nanti. Ketika manusia dikumpulkan di al-mauqif, di al-mahsyar, kumpulkan di situ. yang bumi ini semuanya datar, tidak ada yang tinggi, tidak ada dataran yang lebih tinggi, tidak ada dataran yang lebih rendah. Semuanya rata. Dan tidak ada naungan-naungan, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan. Tidak ada gunung. Kemudian matahari didekatkan. Maka manusia, mereka membutuhkan syafaat. Allati ya'tadiru anha kibarur rusul. Para rasul meminta udzur dari memberi syafaat kepada umatnya, masing-masing umatnya. Umatnya itu datang kepada masing-masing rasulnya. Tapi rasul-rasulnya tersebut meminta udzur untuk tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Karena mereka pun memiliki permasalahan sendiri-sendiri. Sehingga mereka merasa tidak pantas untuk memberikan syafaat. Wa yuntadabu laha khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menganjurkan kepada umat-umatnya yang datang agar mendatangi nabi yang terakhir, rasul yang terakhir bagi dari mereka, rasul-rasul yang terakhir dari mereka para rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuntadabu laha khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi dianjurkan agar mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayashfa'uhu Allahu fil khalqi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menunggu Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan izin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa memberikan syafaat kepada manusia. Yashfi'uhu Allahu fil khalqi, pada segenap manusia, pada seluruh manusia, untuk memberikan syafaat. Fayahsulu lahul muqamul mahmudul ladzi yahmaduhu fihi al-awwalun wal akhirun wa ahli samawati wal ardi. Dan dengan syafaat tersebut, Nabi kita Muhammad SAW memperoleh kedudukan yang menempati kedudukan Al-Mahmud yang terpuji. Alladhi yahmaduhu fihi al-awwalun. Orang-orang yang terdahulu memujinya. Wal-akhirun, dan orang-orang yang terakhir memujinya. Wa ahlus samawat, penduduk langit dari kalangan para malaikat memujinya. Wal ardi, demikian juga penduduk bumi, seluruhnya memuji kedudukan yang terpuji bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperoleh syafaat, izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Watanalu ummatuhu min hadhihi syafa'atil hadzal awfar. Dan umatnya Nabi Muhammad SAW ini akan memperoleh syafaat yang akan memperoleh syafaat ini dengan bagian yang besar, dengan bagian yang berlimpah. Umatnya itu akan memperoleh syafaat. Syafaat ini dengan bagian yang berlimpah, melebihi dari umat-umat yang lain. Wan nasibal akmal, dan bagian yang sempurna. Wa yashfa'u lahum syafa'atan khasatan. Dan Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaat kepada mereka, umatnya Nabi Muhammad ini, syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus. Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaat ketika manusia dalam keadaan kesulitan, memberikan syafaat. Kemudian juga memberikan syafaat ketika manusia sudah melewati as-sirat. Melewati as-sirat. Mereka sudah selamat. Tidak terjatuh ke dalam neraka. Namun mereka berhenti. Karena belum bisa masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW yang membukakan pintu surga tersebut. Ini adalah merupakan syafaat bagi orang-orang yang merupakan ahlul jannah. Fayashafi'uhu Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan syafaat. Memberikan izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli nabiyyin da'watun. Bagi setiap nabi ada doa yang mustajab. Setiap nabi punya masing-masing doa yang mustajab. Ta'ajjalaha. Yang nabi-nabi tersebut segera berdoa, segera meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah selesai kesempatan untuk mendapatkan doa mustajab tersebut. Sudah diambil oleh setiap nabi-nabi. Waqad khaba'tu da'wati. Sedangkan aku sungguh telah menyimpan doaku tadi. Syafa'atan li ummati. Sebagai syafa'at untuk umatku. Jadi doa yang kesempatan berdoa yang mustajab ini. Bagi Nabi kita Muhammad SAW. Itu beliau simpan untuk memberikan syafaat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Fahyana ilatun, dan ini akan memperoleh, akan mendapatkannya. Nailah, kan memperolehnya. Insya Allah. Man mata la yushriku billahi syai'a. Nah, ini syaratnya. Siapa yang mati tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini syarat bagi orang yang ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, yaitu mati tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Jadi matinya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi ahlu tauhid, agar mati dalam keadaan sebagai ahlu tauhid, tidak menyekutkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, sehingga kita berhak untuk memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW. Wa qala as'adun nas bisyafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Sebahagia-bahagianya manusia yang mendapatkan syafa'atku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang ikhlas dari hatinya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah bukan hanya mengucapkan, tapi juga harus dengan hatinya meyakini, ikhlas betul-betul dengan jujur mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi hatinya betul-betul beriman, meniadakan seluruh sesembahan dan menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Namun sangat disayangkan banyak dari kalangan orang-orang yang menggembar-gemborkan atau mendengungkan untuk agar mendapatkan syafaat dari nabi. Namun mereka jauh dari syarat ini. Mereka justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersolawat dengan solawat-solawat yang bermacam-macam, yang mereka ada-adakan, yang tidak mencontoh kepada lafadz-lafadz solawat yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengada-adakan lafadz-lafadz baru, yang lafadz-lafadz tersebut justru menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena menyanjung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanjungan yang berlebih, menyanjung, melebihi kedudukan sebagai manusia, menyanjung bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa melepaskan ikatan, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa memenuhi hajat-hajat manusia, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menghilangkan kesusahan. Itu kalimat-kalimat salawat yang mereka gandengkan dengan kalimat-kalimat kesyirikan tadi, lafaz-lafaz yang menunjukkan kesyirikan, mengandung kesyirikan. Seperti salawat nariyah, Allahumma salli salatan kamilatan tamman. Kemudian alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqta bihi al-hawaiju. Ini semuanya untuk Nabi. Nabi itu bisa bisa menghilangkan kesusahan, bisa menghilangkan ikatan-ikatan, bisa melepas ikatan-ikatan, bisa memenuhi hajat, memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Padahal itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melepaskan ikatan-ikatan, kesulitan-kesulitan. Kenapa Nabi kita yang mereka sebut? Kenapa Nabi Muhammad SAW yang disebut? Padahal Nabi Muhammad SAW adalah hamba, manusia biasa seperti kita. Bedanya adalah beliau utusan. Ini lafaz-lafaz yang menunjukkan kesyirikan, yang mengandung kesyirikan. Kalau seperti ini, dalam keadaan meyakini, dalam keadaan mengamalkannya terus-menerus setiap malam Jumat, kemudian meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya, maka tidak mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Karena syarat syafaat adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Nah, baik, kita lanjutkan al-khamisah, yang kelima. Qalu wa kana Nabi SAW ay jinsul anbiya. Dan adalah Nabi SAW, dan adalah Nabi SAW jenis para Nabi. Ya. Di sini Nabi SAW mengatakan, Nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Setiap Nabi-Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaumnya, masing-masing kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu ilan nasi 'ammatan, sedangkan aku diutus kepada manusia seluruhnya, manusia secara umum seluruhnya, bahkan jin juga, jin dan manusia sampai akhir zaman. Wa dzalika likamali syari'atihi, yang demikian itu karena kesempurnanya syariatnya, sempurna syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Wa umumiha wa sa'atiha, umum untuk semua dan luas. Wastimaliha ala salahil mutlak, dan mencakup kemaslahatan yang mutlak. Syariat ini, syariat yang dibawa oleh Nabi ini, Nabi kita Muhammad SAW ini, mencakup kemaslahatan yang mutlak. Wa annaha salihatun likulli zamanin wa makanin, Dan syariat ini maslahat untuk semua waktu dan tempat. Cocok, tepat untuk semua waktu dan tempat. Jadi jangan ada yang mengatakan sekarang sudah tidak relevan lagi. Sekarang sudah tidak zamannya lagi. Dulu zaman unta. Ini adalah penghinaan. Ini adalah satu keraguan yang ditancapkan kepada manusia agar manusia menjadi ragu. Tidak demikian. Syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, syariat yang sempurna. Syariat yang tepat untuk semua waktu dan zaman. Syariat yang bisa memberikan maslahat kepada manusia di semua waktu dan semua tempat. Wala yatimmu salahu illa biha. Dan tidak sempurna kemaslahatan, kebaikan, kecuali dengan syariat ini. Jadi tidak sempurna as-salah, kemaslahatan ataupun kebaikan, kecuali dengan syariat ini. Waqad asatat lil bashari usulan azimatan. Dan sungguh syariat ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah membuat fondasi untuk manusia. Usulan azimatan. Fondasi yang agung. Pokok yang besar. Mata i'tabaruha saluhat lahum dunyahum kama saluha lahum dinuhum. Kapan manusia itu mengambil syariat ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka akan baik bagi mereka dunia mereka sebagaimana baik bagi mereka agama mereka. Jadi dunia, din, jadi dunianya, akhiratnya, semuanya baik bagi mereka apabila mereka mengambil syariat ini. Kita harus meyakini yang seperti ini, dan kita harus memegang teguh syariat yang dibawa oleh Nabi SAW ini. Sebagai konsekuensi daripada dua kalimat syahadat kita dan juga syahadat tadi Muhammadur Rasulullah. Syahadat Muhammadur Rasulullah ini berkat konsekuensi seperti ini, yaitu membenarkan segala apa yang dibawa oleh Nabi SAW, baik itu khabar maupun perintah. Khabar dari Nabi SAW kita benarkan, perintah kita laksanakan, larangan kita tinggalkan. 6. Barakallahu fikum. Selesai sudah hadis yang ke-26 yang merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad SAW yang berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Kita masuk pada hadis yang ke-27. Hadis yang ke-20. Tadi hadis yang ke-26. Sekarang hadis yang ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalathin siyami thalathati ayyam min kulli syahrin wa raq'atay duha wa an utira qabla an anam. Hadis muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan telah mewasiatkan kepadaku khalili, khalilku, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memberikan wasiat kepada Abu Hurairah bi thalathin, dengan 3 perkara. Yang pertama, siyami thalathati ayyam min kulli syahrin. Ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Ini yang pertama. Wa rak'atai duha. Yang kedua, 2 rakaat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Dan salat witir. Aku salat witir sebelum aku tidur. Ini wasiat Nabi. Hadits muttafaqun alaih. Kata beliau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, wasiyatuhu sallallahu alaihi wasallam wa khitabuhu li wahidin min ummatihi khitabun li ummati lil ummati kulliha. Wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khitabnya, pembicaraannya kepada seseorang min ummatihi, dari umatnya, seperti kepada Abu Hurairah dalam hadis ini, adalah khitabun lil ummati kulliha, adalah pembicaraan kepada umatnya seluruhnya. Jadi bukan hanya khusus Abu Hurairah saja. Jadi setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabatnya, maka itu juga merupakan kepada umatnya, untuk umatnya seluruhnya. Malam yadullu dalilun alal khususiyah. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan. Misalkan ada dalil yang menunjukkan kekhususan untuk Abu Hurairah saja, berarti itu berarti kekhususan. Kalau tidak ada dalil kekhususan untuk seorang sahabat saja, maka untuk seluruhnya, untuk umatnya. Fahadhihi al-wasaya ats-tsalatsu min akidi nawafil shalati was-shiyam. Dan 3 wasiat ini termasuk yang ditekankan min akidi, yang ditekankan pelaksanaannya. Itu salat-salat sunnah dan puasa-puasa sunnah. Nawafil. Amma siyamu 3 ayyam min kulli syahrin. Adapun puasa 3 hari pada setiap bulan, fa innahu warada annahu ya'dilu siyamat sana. Maka sesungguhnya puasa 3 hari dalam setiap bulan itu nilainya setara dengan puasa 1 tahun. Jadi bila kita melaksanakan wasiat Nabi ini, itu yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan, maka berarti kita berpuasa selama 1 tahun. Setara dengan puasa 1 tahun. Kenapa? Li'annal hasanata bi'ashri amsaliha. Karena kebaikan itu dikalikan 10 kalinya. Wa siyama tsalatsati min kulli syahrin ya'dilu siyama syahri kullihi. Dan puasa 3 hari pada setiap bulan itu setara dengan puasa 1 bulan penuh. Karena 3 hari dikali 10 berarti 30, ya kan? 30 berarti kita puasa 3 hari setiap bulan. Itu adalah sama dengan puasa 1 bulan penuh. Kalau kita puasa setiap bulan 3 hari sampai 12 bulan berarti 1 tahun penuh kita berpuasa. Wa syari'atu mabnaha 'alal yusri wassuhulati. Dan syariat ini dibangun di atas kemudahan, di atas sesuatu yang gampang, mudah. Wa janibul fadli fiha ghalibun. Dan sisi keutamaannya lebih dominan. Sisi keutamaannya, fadilahnya lebih besar. Padahal perbuatannya hanya ringan, perbuatannya mudah. Tapi keutamaannya sangat besar. Pahalanya juga demikian. Wa hadzal amalu yasirun. Dan amalan ini mudah. Puasa 3 hari pada setiap bulan ini adalah amalan yang mudah. Tapi untuk siapa? Ala man yassarahu Allahu alaihi. Bagi orang yang Allah mudahkan. Siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulan, ini akan mudah. La yasyqu 'alal insan. Tidak berat bagi manusia. Wa la yamna'uhul qiyam bi syai'in min muhimmatihi. Dan tidak bisa menghalangi. Dia bisa berpuasa 3 hari. Setiap kita mungkin bisa. Insyaallah kita bisa. Setiap kita bisa melaksanakan. Kalau kita memiliki niat yang kokoh, yang kuat untuk berpuasa 3 hari, kita akan bisa. Dan puasa 3 hari ini tidak menghalangi melaksanakan tugas-tugas yang lain. Tidak bisa tidak menghalangi perkara-perkara yang lain yang penting. Ini betapa mudahnya puasa 3 hari. Wa ma'a dzalika fa fihi hadzal fadlul 'adzim. Bersamaan dengan itu, di dalam berpuasa 3 hari ini memiliki keutamaan yang besar. Li'annal 'amala kullama kana atwa'a li rabbi wa anfa'a lil 'abdi kana afdala mimma laisa kadzalik. Karena amalan setiap menunjukkan ketaatan kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap bermanfaat kepada hambanya, maka itu lebih afdal, lebih utama daripada yang sebaliknya, tidak merupakan ketaatan, tidak merupakan sesuatu yang bermanfaat, lebih afdal dan lebih utama. Waqad sabata al-hasu ala taqsisi sittatin min Syawal. Telah sabit anjuran untuk mengkhususkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Bagaimana dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Akhrajahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengikutkannya dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Ini juga sama, 6 hari seperti puasa 1 tahun. Nabi SAW menyebut puasa Ramadan dulu. Ramadan berapa hari? 1 bulan. Kemudian ditambah 6 hari. 1 bulan dikali 10, kan 10 bulan. Kemudian 6 hari dikali 10 berapa? 60 hari. 60 hari itu 2 bulan. Jadi 6 bulan 10 bulan ditambah 2 bulan. 12 bulan. Pas qiyam dzahr seperti puasa 1 tahun. Wa shiyami yaumi Arafah. Demikian juga puasa hari Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran secara khusus kepada umatnya ini agar berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Karena yukaffiru sanah allati qablahu wallati ba'dahu. Menghapuskan dosa yang sebelum 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang setelahnya. Ini puasa Arafah 1 hari tanggal 9 Dzulhijjah. Amalannya sangat mudah, sudah 1 hari berpuasa. Tapi pahalanya sangat besar. Wa tasi' wal ashir minal Muharram. Tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Seperti hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini tanggal 9 dan 10 Muharram. Kita sekarang sudah masuk bulan Muharram tanggal 5 ya. Tanggal 5 sekarang. Hari ini tanggal 5. Berarti tanggal 9 10-nya itu adalah hari Ahad. Tanggal 9 Seninnya tanggal 10. kita hari Ahad sedang di CIC ini ya. Makanya harus puasa ini. Kalau kita mau mendapatkan keutamaan ini, puasa. Cuma kalau kita berdalil saya sedang safar, ya terserandung. Tapi ini kesempatan. Tanggal 9-nya itu adalah hari Ahad. Seninnya tanggal 10. Baik. Atau untuk meyakinkan lagi untuk melihat di kalendernya. Wal Isnin wal Khamis, berpuasa Senin dan Kamis. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berpuasa puasa sunnah Senin dan Kamis. Jadi puasa 3 hari setiap bulan adalah puasa Ayyamul Bidh. Puasa tanggal 13, 14, 15. 13, 14, 15. Setiap bulan. Kemudian yang berikutnya, amma salatul duha. Yang kedua, wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah, yaitu rakaatai abduha, dua rakaat duha. Fa innahu qad takatsarat al ahaditsu sahihatu fi fadliha. Beliau Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah telah banyak hadis-hadis yang sahih tentang keutamaannya. Keutamaan salat duha. Wa ikhtalafa al ulama'u fi istihbabi mudawamatiha. Para ulama berbeda pendapat dalam hal sunnah untuk terus-menerus melakukannya. Kalau witir dan qabliyah subuh kan, ini sepakat terus-menerus melakukannya tanpa putus. Nabi SAW melakukan terus. Kalau salat duha, para ulama ada yang berbeda pendapat, ada yang berpendapat terus menerus, ada yang berpendapat tidak. Au ayyagibba bihal insan, yaitu sesekali tidak begitu, sesekali saja. Wasahi, kata beliau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, yang benar adalah annahu tustahabbul mudawamatu 'alaiha. Yang benar, pendapat yang benar adalah disunahkan terus menerus salat duha. Lihadal hadis, dengan dalil hadis ini, wasiat Nabi SAW kepada sahabat Abu Hurairah, warak atai abduha. Ini menunjukkan terus-menerus mudawamah. Wa ghairihi, dan juga hadis yang lain. Illa liman lahu adatun min salatil lail. Kecuali bagi orang yang memiliki kebiasaan salat malam. Fa idza tarakaha ahyanan fala ba'sa. Apabila dia seseorang terbiasa salat malam, salat tahajud, maka kata beliau meninggalkan salat duha kadang-kadang, maka tidak mengapa. Kadang-kadang meninggalkan salat duha, bukan terus-menerus meninggalkan kemudian salat duhanya sebulan sekali, bukan. Tapi salat duha terus kadang-kadang tidak gitu. Itu boleh. Waqad akhbara Rasulullah SAW, innahu yusbihu ala kulli adamiyyin kulla yawmin 360 sadaqah. Sesungguhnya pada setiap Bani Adam, pada setiap ala kulli adamiyyin, di sini dalam hadis yang lain sebutkan ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, pada setiap persendian salah seorang di antara kalian itu sadaqah. Dalam hadis ini ala kulli adamiyyin kulla yawmin 360 sadaqah. Di setiap persendian pada Bani Adam itu ada, pada seorang Bani Adam itu ada 360 persendian. pada 360 persendian tersebut setiap hari ada sedekahnya. Ada sedekahnya. Wa kullu fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid mengucapkan alhamdulillah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap ucapan takbir Allahu akbar sedekah. Wa amrun bil ma'ruf was sedekah. Dan perintah pada yang ma'ruf juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Melarang dari yang munkar sedekah. Kemudian beliau menutup dengan wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uha min adh-dhuha. Dan mencukupi dari hal itu semua yaitu dua rakaat. Yaitu dua rakaat duha. Jadi salat dua rakaat duha saja sudah mencukupi dari semua yang tadi disebutkan. Tasbih, tahmid, takbir. Kemudian setiap persendian Bani Adam yang sebanyak 360 persendian itu memiliki sedekah masing-masing. Itu semuanya bisa ditutup dengan salat duha dua rakaat. Hadits akhrajahu Muslim. Hadits dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala al-ulama aqallu salat ad-duha, paling sedikitnya salat duha adalah rak'atani, dua rakaat. Wa aktsaruha tamanin. Dan yang paling banyaknya 8 rakaat. Kalau 8 rakaat, 4 kali salat. Dua rakaat, 4 kali salat. Ini paling banyaknya. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi qaida rumhin ila qabailil zawali. Waktu salat duha adalah dari meningginya matahari setinggi tombak. Sejarak kurang lebih 1 meter. 1 meter ketinggian matahari, yaitu waktu duha. Kurang lebih 1/4 jam setelah terbit matahari. Itu adalah waktu duha. Waktu sholat Idul Fitri, waktu sholat Idul Adha, waktu sholat Istisqa, waktu duha. Ini adalah sama. Semuanya ketika matahari setinggi tombak. Permulaan mulainya itu. Mulainya dari itu waktu matahari setinggi tombak. Jadi kalau matahari terbitnya jam 6 berarti 6:15 sudah bisa. Sampai kapan? Ila qubailiz zawal, sampai mendekati az-zawal. Mendekati az-zawal. Jadi matahari sudah di pertengahan itu waktu yang dilarang. Itu dilarang. Kalau sudah zawal ini waktu duhur. Sudah matahari sudah ke arah barat. Ini waktu duhur. Sudah condong ke barat. Nah, mendekati itu. Mendekati sebelum waktu yang dilarang tadi. Dan yang paling afdolnya adalah di waktu-waktu itu. Sebelum mendekati waktu yang dilarang tadi. Karena pada waktu tersebut adalah waktu yang sulit. Dalam keadaan panas, siang, terik, mungkin kita sudah capek, sudah mau istirahat. Pada saat itu, justru waktu yang afdal daripada sholat duha. Wa ammal watru. Kemudian yang ketiga, witir. Dalam lafadznya tadi disebutkan, wa an utira qabla an anam. Dan aku sholat witir sebelum aku tidur. Ini wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah agar sholat witir sebelum tidur. Fa'innahu sunnatun mu'akkadatun. Sholat witir yang merupakan sunnah mu'akkadah yang ditekankan. Hatta alaihi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menganjurkannya. agar kita sholat witir, jangan meninggalkannya. Bahkan termasuk ciri orang yang fasik apabila meninggalkan sholat witir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wadawama alaihi hadaran wa safaran. Terus menerus melakukan sholat witir, baik dalam keadaan hadir, tidak melakukan safar, maupun dalam keadaan safar. Wa aqalluhu raf'atun wahidatun. Yang paling sedikitnya satu rakaat. Wa in syaa bi thalathin. Jika mau, tiga rakaat. Aw khamsin, atau lima rakaat. Aw sab'in, atau tujuh rakaat. Aw tis'in, atau sembilan rakaat. Aw ihda asyrata rakaatan, atau sebelas rakaat. Ini salat witir. Walahu ayyasridaha bi salamin wahidin. Dan salat witir ini mengerjakannya dengan satu kali salam. Wa ayyusallima min kulli rakaatain, atau salam pada setiap dua rakaat. Salam dua rakaat. Salam dua rakaat, salam dua rakaat, salam. Kemudian diakhiri dengan tiga salamnya satu, atau satu rakaat saja diakhiri dengan satu rakaat saja di akhirnya. Atau seluruhnya dari 1 sampai 11 itu adalah satu kali salam. Wa waqtul witri min salatil isya al akhirah. Dan waktu salat witir itu dari salat isya al akhirah. Salat isya al akhirah maksudnya salat isya. Kalau salat isya yang awal adalah salat maghrib, karena al-isya'ain ada dua, itu salat maghrib dan salat isya. Isya al-akhirah yaitu salat isya. Jadi salat dari waktunya itu dari sejak salat isya, setelah salat isya. Ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Kalau orang jam 12 malam atau jam 11 malam belum sholat isya, boleh enggak sholat witir? Boleh enggak? Tidak boleh, karena dia belum sholat isya. Dia sholat isya dulu, baru sholat witir. Karena waktu sholat witir itu setelah sholat isya, bukan setelah masuk sholat isya. Jam 7 masuk isya kemudian witir, bukan. Tapi waktu sholat witir adalah setelah sholat isya. Kalau jam 11 dia belum sholat isya, belum boleh sholat witir. Kalau sholat witir jam 6:30, boleh enggak? Boleh kalau dia jamak takdim maghrib dengan isya. Dia sudah sholat isya. Dia sholat witir kan, dia sudah sholat isya. Dia sedang safar. Sholat maghrib dengan isya. Kemudian witir. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah waktunya adalah setelah sholat isya. Sampai terbitnya fajar. Wal afdalu akhirul lail. Yang afdalnya adalah di akhir malam. Liman tami'a ayyakuma akhirahu. Bagi orang yang yakin dia akan bangun di akhir malam. Wa illa autara awwalahu. Kalau tidak yakin, khawatir nanti tidak bangun, maka witir di awal malam sebelum tidur. Kama fi hadzal hadis. Sebagaimana dalam hadis ini. Sebelum tidur kita selesai sholat isya, sholat sunnah, ba'diyah isya, dua rakaat, kemudian kita langsung sholat witir satu rakaat atau tiga rakaat. Nanti malam kita bangun, kita sholat tahajud saja tanpa sholat witir. Karena witirnya sudah setelah isya. Nah, jadi dalil dibolehkannya sholat witir sebelum tidur adalah hadis ini. Di antaranya sholat witir sebelum tidur. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Dan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.